السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا عليم يا رحمن، علمنا القرآن، علمنا البيان، علمنا التأويل، وفقهنا في الدين، وادخلنا في عبادك المخلصين المهتدين، واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Sidang ahli majlis ilmi yang dimuliakan Allah sekalian, pada hari ini kita dapat keluar sebuah buku kecil pula yang kita dah berjanji mari 2-3 minggu, 4 minggu dah. Betul Allah Ta'ala boleh tolong kita, alhamdulillah boleh selesai kita tulis 2-3-4 baris dalam sesuatu surah yang kita nak belajar dalam masa sebulan setengah atau 2 bulan lah. Dan kita nak minta maaf kadang-kadang tu lewat, dan kadang-kadang tu orang panggil berasa jadi tarak, dan kadang-kadang tu jadi parak. Kita tak boleh nak tubik tafsir sebuah salah sebab kita tak ada gerai main nak buat. Lepas tu kita berasa kata nak jadi ada tafsir pesan kita, tak saya nak ambil tafsir-tafsir yang biasa yang tak ada. Gapa tak ada supaya kita lah, kita kata dah. Lepas tu jadi kena duk beli sama bunyi tu, kena duk beli sama tu jadi berat sikit dah. Tapi tak ada nak buat, saya pun duk fikir. Kalau kita tak cak jadi rugi. Bawa kita cak tu kena beli. Bawa kena beli tu ya parah. Dia kata dah itu. Jadi kita harap kata dah jadi sebuah hisap yang murah ya. Besar saning misalnya jadi paling tinggi 200-300 itu, tapi boleh jadi halus-halus ini boleh banyak-banyak ya parah juga. Tapi kita tak dah nak buat kerana gang kita dah senyap tu ya. Zaman kita ni zaman belah ni, zaman anak kita esak dah apa ya, di sebuah lah. Kalau Allah Ta'ala terkedir kepada kita tu boleh buat sebuah lah gitu. Sebab saya pun ada sekadar tu. Lepas tu saya pun duk pisah nak wih pop-pop budak-budak kerja tu murah habis-habis. Tapi tu jadi 20-25 saya nak minta 20 budak-budak tak jah. Apa dia? Ya pop-pop dia pop kerja. Nah, gak ketah dia, gak kalah dia, gak cak dia, kita tak ada apa lagi nulis wih dia ya. Nah, maka kita ra'ilah dia. Kalau dia tak buat, tak tubik kan ni. Nah, saya nulis saja tak ada juga. Nah, saya nulis jadi dengan kalah dakwah gitu ya. Lepas tu masuk perih dia, gicak dia, orang riwak dia, gijual dia. Dan saya tidak nak minta ambil tahu hatu. Nah, hak dia. Hak dia, segala keuntungan dia klik pada kerja-kerja apa dia. Saya tak ada hubungnya. Walau dua kupal tak ada hubungnya saya hatu dah. Semua tali kaset kau tak ada hubungnya. Nama dia mau beli ingat saya tak ada persekarang saya tu. Nah, surat tak ada hubungnya gapon saya, kaset tak ada hubungnya pengen saya, rukupai saya tak ada biasa ambil. Keuntungnya daripada mana-mana lah. Cuma kalau ada untung sikit sebanyak, pergi pada tengah, pergi pada kerja Islam lah. Atau nak minta tahu juga, bimbang dia kata, ha, ingat Tok Guru beli, melabar boleh Tok Guru, ha, tak jadi rugi nyanya. Ada perkara dah. Atau kita tanya budak-budak jual lah. Tanya Tok Guru ambil pastel, tak ada, tak ada. Tok Guru tak ada ambil duit dah. Alhamdulillah, doa wa Allah Ta'ala buka rezeki ke jalan lain. Tak dah. InsyaAllah Ta'ala. Ha, kau dah tu lah. Jadi, hari ni kita boleh waktu baik. Tiga surah cik-cik. Kita wasah lalu sekaligus kita wasah apa kita duduk ngajar orang lama dah. Nah, yaitu surah Al-Ikhlas, yaitu surah Qul Huwallahu Ahad. Suratul Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Suratul Nas, Qul A'udzu Birabbin Nas. Kita ngapa dok hajar budak yak di lama-lama lah dah hajar anak hak beringah. Mana kata kita ni ingat mulut. Ya dah lah luh muda-muda dia ingat mulut pakla ni. Habis tu ruasa nak ngajar star sebab kok kita pandai dah. Sekadar kata mak kita kita panjang sekaligus itu ya. Ui jadi nampak licin fahamnya jadi cerah molek. Dan saya duk perhati katanya tiga surah ni nampak lah luh. Nampak kopeh-kopeh tetapi dia besar arti dia. Bak betul lah surah asuk sekali pada tu. Suratul Nas ni asuk sekali. Suratul Falaq tu belum pada asuk. Nombor 114 Suratul Nas. Nombor 113 Suratul Falaq, nombor 100 apa dia 12 Suratul Al-Ikhlas. Tiga beradik ni duk belato-lato surah ni. Sebelah balik mengain apa dia qira'ah. Nah, sebelah balik ujung qira'ah. Alhamdulillah. Yang dikenali oleh setengah-setengah ulama dia gelarkan surah tiga-tiga ni dengan Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat tu saya tulis dalam muka tiga lah permulaan surah saya kecat ya. Muka tiga tu dengan izin Allah dan pertolongannya dapatlah saya siapkan al-bayan mengenai makna Al-Quran bagi suratul ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang dikenali dengan Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat ni makna kata yang melindungi. Surah tiga surah, tiga surah ni dia panggil Mu'awwidzat. Padahal a'udzu tu dua ya. Qul huwallah ni masuk dengan jalan taghlib kata ulama. Qul huwallah tak ada jadi a'udzu dak. Yang masuk dalam puak Mu'awwidzat dalam bab at-taghlib. Nah, boh nama Mu'awwiz belaka. Padahal Qul huwallah tak ada Mu'awwiz sekali. Tak ada kata Qul a'udzu dak sekali. Qul huwallah, Qul huwallah. Tetapi yang masuk dalam kata Mu'awwidzat. Ulama gelar terutama Imam An-Nawawi dia maksudkan Qul huwallah dalam jenis Al-Mu'awwiz juga. Jenis Mu'awwiz ni makna katanya a'udzu ni makna minta berlindung. Surah yang melindungi kita daripada segala kejahatan. Tu makna Mu'awwidzat. Gapa dia? A'awwaza yu'awwizu ta'wiz. Bak tu lah, bak ta'wiz. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Ta'wiz iaitu tiga surah ni sekaligus. Dia duduk sekali sama tiga surah ni. Lepas maya pun tiga surah ni lah. Tak nak tidur pun tiga surah ni lah. Tekah sakit pun kita tiga surah ni lah. Tak nak jampi orang sakit, nak baca sapuh tubuh orang sakit pun tiga surah ni lah. Dia duduk sekali sama tiga surah. Tiga beradik dia duduk sekali sama. Terutama Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Hak ni dia turun sekali yang dua ni. Dua surah turun sekaligus. Dua surah turun sekaligus. Itulah kita tengok kata tak boleh nak tulis sesa, tulis siapa selalu. Habis tu tadi kita lama jugalah. Dua tiga minggu juga kita tak ambil masa cuci-cuci jaga dia tu. Maka alhamdulillah boleh subek. Walau huduh-huduh. Adalah jatuh-jatuh sikit sebanyak tu. Sepasak motor lah. Alhamdulillah. Kerana kita ni sepa kata derah. Sepa kata aning, sepa kata samnau yang baru. Bahawa kita nak buat jadi kita sebuah tafsir sahasak, kita kena cek sekali lagi pula. Ini sebagai samnau buat. Ginga gitu-gitu. Boleh tengok bila-bila daripada tak ada tu ada boleh baca. Orang panggil tak ada akar apa dia. Tak ada rotan akar pun pada dulu dah. InsyaAllah ta'ala. Sebab tu saya rasa sangat penting apabila Mu'awwidzat ni. Mu'awwidzat ni mana kata yang melindungi. Yang melindungi ni mana katanya pagar. Kalau orang zaman dulu kata kena pagar katik pok kita tubuh lah no ayak pagar tubuh. Ayak pagar tubuh, ayak pagar tubuh. Hak ni dah. Mu'awwidzat tu mana pagar tubuh Mu'awwidzat ni. Mu'awwidzat ni mana? Minta berlindung dengan Allah daripada serangan-serangan nyakit masuklah kita atau daripada beroperasinya penyakit hak dalam kita tu supaya jangan dia tu duk kocok kita siapa kita nak gerak tak boleh. Yang nyakit ada dua, ada dalam tubuh ada luar tubuh. Nah, hak luar tak boleh masuk, hak dalam tak gerak. Tu makna kata muawizat. Tu makna kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada penyakit. Nah, sebab itu ikhwan yang saya mulia sekalian, naklah kita ingat katanya tiga surah ni surah pagar tubuh. Sebab tu Nabi bila nak tidur baca sapu tubuh dia, ya pagar tu pagar. Pagar. Pas tidur tak apa. Daya pagar dah tak apa. Nah, jadi sini. Itu nak ayat katanya bagaimanakah pentingnya pagar tubuh ni dengan tiga surah ni. Tapi kalau kita baca dengan tak ada terbayar isi dia berdoa, dia tak terpagar. Sebab pagar-pagar ni dengan reti. Bukan pagar dengan kayu besing kebendaan. Ya pagar dengan roh, pagar dengan pesen maknawi ni kena reti, reti pesen Allah maknawi. Pas nak reti hak ni kena reti isi lah. Kalau pagar kayu tak reti kayu bernama pun tak apa. Paku-paku-paku-paku kayu lembu tak boleh masuk. Tak ada kira dengan kebendaan ni pagar ni pagar tak nampak dah tengok. Pas kita ni berasa kata terpagar tu kena khabar isi dia belah mana. Nampak tak? Kalau kita tak khabar isi dia belah mana, dia tak berasa gapo baca siap mana pun, dia tak berasa apa. Ini penting kita ngaji surah tiga surah ni. Sebab tu kita sabarlah sikit, walau dah ajar hok hingoh-hingoh tu ingat mulut dah buat kita. Kita perhati rahsia-rahsia dalam surah tiga ni gapo rahsia. Dalam masa sebulan setengah atau dua bulan paling tinggi, atau lima minggu, enam minggu ke, kita boleh selesai tiga surah ni. Tinggi tidak itu ke? Berkali, nah, seminggu satu surah ke gana dah tahu. Nah, maka kita nak minta sabar sikit lah. Nah, pakat mari sungguh kita pakat ngaji ayat-ayat besi pagar tubuh. Supaya kita tu boleh berusaha beramal dengannya. Dan dengan itu insyaAllah diri kita terpagar dari segala kejahatan. Dan jadilah kita orang selamat dunia dan akhirat. Amin. Rabbil Alamin. Itulah tiga-tiga surah yang dinamakan Al-Mu'awwidzat yang diturun di masa Mekah. Nah, turun ni di masa Mekah. Kita harap semoga supaya sama itulah kita nulis tu. Kita biasanya berdasarkan kepada pentafsiran yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pentafsiran dari para sahabat dan pentafsiran daripada para ulama as-salafus salih. Sebanyak-banyak boleh kita lonjak naik siapa ke Nabi, kau dekat kita boleh siapa ambil ilmu tu, kau benah ilmu tu. Kau kita boleh ambil daripada lidah orang yang dekat dengan Nabi, kau benah ilmu tu. Ya benah ya pasal tu. Klik kepada umi tak benar sekali. Kau jauh, kau tak benar. Nah, siapa katanya orang kurung 14, ha, tak benar. Siapa kata kurung 15, 13, ha, benar sikit pada 14. Itu pun di segi majmuk, ada pun di segi afrad, boleh jadi orang kurung 14 benar pada orang kurung 13. Di segi peribadi-peribadi. Nah, walau bagaimanapun, kurun as-salafus salih, 300 tahun yang pertama itulah, kalau ulama di zaman itu, ulama itulah yang paling berenah sekali, yang patut kita jadikan rajakkan dalam segi kita nak fahamkan Alkitab dan nak fahamkan Al-Hadis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya buku yang kecil belah ni boleh tolong, walaupun kita tulis bahasa Melayu. Zaman lah ni tak ada arah. Zaman orang tak berapa mahir bahasa Melayu. Nah, puak-puak ahli majlis ilmi kita ni setengah tu tak reti bahasa Melayu. Sesia tak apa. Kita tak kuasa, saya sendiri tak pandai nak mengajar bahasa sesia. Nah, lalu itulah kena terjemah pula. Lepas tu kena makan masa banyak orang Melayu pun nak tubik. Nah, lepas-lepas menunggu-menunggu di berau tak ada boleh tubik lagi. 4 minggu dah. 4 minggu, 5 minggu dah mengaji tak ada boleh kita adalan. Tak ada kerana kena surah panjang sikit. Bila kena surah panjang agak, kena duk main maka masa lama sikit. Nah, alhamdulillah hak ni hari kopeh-kopeh surah pandak-pandak ni lewat kerja tak ada duk berat sangat insya-Allah taala. Nah, alhamdulillah, marilah buat kita pakat manfaat. Kalau bobo boleh baca, carilah buku, lebih berkat kita ada buku tu, boleh kita tengok belajar Melayu. Sebab bahasa Melayu ni bahasa lebih tinggi daripada bahasa Sia, bahasa Melayu bahasa Asia Akhne, bahasa Melayu bahasa yang keempat di dunia, lebih jauh beza segi besar dan ramai orang pakar daripada bahasa Sia. Oleh itu, usaha belajar bahasa Melayu, walau boleh sikit-sikit, kita tengok sendiri. Dan ada nas-nas ulama, ada hadis-hadis mai duk jadi suan perakak dari segi kita faham ayat, maka itu adalah baik kepada kita dan lebih berkat dalam segi pengajian kita. Oleh itu, maka sekadar kita ada, kita usaha mendapati. Ni, kita tak tahu kata kita nak kuasa waktu baik surat ni sampai habis sebuah Quran ke tak. Allah Ta'ala nak izin setara mana pada kita. Boleh jadi, nah kita tak habiskah, boleh jadi habiskah, insyaAllah Ta'ala. Boleh jadi keadaan negeri kita, kadang-kadang sebuah negeri luar-luar sesengah, tak boleh waktu baik lah kita-kita, ugama sesengah. Nah, jadi, Alhamdulillah ni duk boleh waktu baik. Negeri beri keselamatan, beri kebebasan, dan kita pun ada kesihatan, ada kehawi kurnia, apa dia masa yang Tuhan berkati, maka kita boleh pakat terima keberkatan dari Allah. Nah, Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita mula dah. Apabila kita reti dah kata tiga ni, apa boleh reka tiga-tiga ni, kita cucuk tiga-tiga sebab dia ada berhubung tiga-tiga dari segi amalan, dari segi tertib dalam mushaf Osmani, dan dari segi kepentingnya keterkaitan makna di antara satu dengan tiga surah ini, di antara satu sama lain adalah sangat jelas. Mari kita tengok. Nah, tu muka pak kita wari surah-surah belaka. Nah, Suratul Ikhlas, Kul Huwallahu Ahad. Tahu benda tu tak ada duk payah, pasal kita pakat tahu tu molek. Dari tanya kata Kul Huwallah ni nama apa surah ya? Suratul Ikhlas. Nah, tu dia. Suratul Kul A'udzu birabbin Nas, Kul A'udzu birabbil Falaq, Suratul Falaq. Kul A'udzu birabbin Nas, Suratul Nas. Jadi tahu tu malak juga nasabah kita orang ngaji. Bah, bagi tak ada payah apa. Bagi tak payah tu kita pakat tahu lah. Kena duk mikir teruk-teruk, dalek-dalek. Nah, martabak tinggi-tinggi, martabak tujuh, martabak berapa tu jadi payah. Mudah-mudah. Allah Ta'ala mudah belaka. Pak Rasul Allah Ta'ala mudah. Kalau hak manusia malah mikir kena begitu, kalau begitu, begini, kalau jadi payah. Ini mudah-mudah. Apa mudah-mudah? Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. Tiga ni yang panggil Al-Mu'awwidzat. Itu dia. Kita pergi kepada muka ni. Suratul Ikhlas. Nah, muka ni. Jamil ni ngaji tu, sekali-sekali 10 muka. Jamil dulu nak boleh 3 hari tu payah. Saya doa banyak kali dah. Orang jamil dulu yang ngari nak pergi payah faham. Orang yang melah ni ngarih nak uih mudah faham. Orang dulu sebarih yang melah ni oyak sepah tujuh barih nak uih faham mudah. Kadang-kadang tak nak ngaji, baca diri pun faham dah kadang-kadang. Itu beza orang ngarih yang dulu dengan orang ngarih yang melah ni. Yang melah Syekh Daud dengan yang melah kita, beza belah tu. Nah, Syekh Daud tu kitab dia kena baca sarah dua barih. Padahal saja. Kita ni tiga muka, empat muka pun boleh lagi saja. Sebab kita nak uih mudah. Sebab tujuan itu semua nak imolak belaka. Jamai dulu tujuan nak payah yang kata jangan duk ngaji sendiri sesak. Kena ngaji wi tok guru, kena tok guru syarah baru boleh. Jamai lah ni kata tok guru tak ada ramah, orang tak ada luar, kerja banyak belaka, kadang-kadang tak ada, tengok sendiri pun boleh dah. Ya alasan jamai lah ni. Jadi tak apa, kedua-dua nak jadi molek kedua. Kedua-dua nak jadi orang ramah tu molek pahal isi agama dengan alasan masing-masing. Nah, jadi kita anggapkan hak tok guru kita zaman dulu tu molek rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, hak jamal lah ni kita pesen kita ni pun molek, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan memberkati kerja-kerja kita semua juga. Amin ya rabbal alamin. Suratul Ikhlas ayat 103. 103 ni tertik surah. Surah semua dalam Quran silap dah 113 dah. 113. Ini yang disalah dia buat dia. Komputer ni. Nah. 113 bukan 103 dah. Mula-mula dah pegawai dia ni. Nah. 113 dah. Nombor 113. Surah Al-Falaq. 112 maaf. 112. 112 dah. Suratul Ikhlas 112, Suratul Falaq kena 113. Suratul Nas pun mudah-mudahan kena 114 tu. Jadi suratul ikhlas ni tak kena. Bukan 103 dak, 112. Nombor surah 112 dah. Allah boleh pahala baik kita buat itu, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Taala. Suratul ikhlas. Nah. Kita minta pemuda-pemuda khidmat bagi surat tu kepada orang tua-tua hadok tak boleh bangun gembek dah. Kok muda-muda tu khidmat, kalau orang tak ada surat lagi khidmat mai bagi siapa nak surat mai wi wi wi. Patu nanti gi duit eh. Kok ya pakai wi duit belaka orang tua belaka dah. Alhamdulillah. Nah. Lelaki baik perempuan baik supaya kita labah bangun ni kita boleh ngaji dalam buku dah. Kok muda-muda, nah, pemuda-pemuda pelajar-pelajar tolong khidmat buku ni sikit insya-Allah taala. Makkiyah. Makkiyah baca dah. Bukan baca makik dah. Makkiyah. Kah pun tasdik, ya pun tasdik. Makkiyah. Nah. Ayatnya 4 ayat. Makkiyah ni makna surah yang diturung di masa Nabi berada di Mekah. Nabi dalam hidup jadi Nabi dia tu 23 tahun. Terbagi kepada dua masa. Masa Nabi duduk Mekah 13 tahun. Masa Nabi duduk Madinah 10 tahun. Surah turun Mekah lebih banyak pada surah turun Madinah. Tetapi surah turun Madinah panjang-panjang. Suratul Baqarah, suratul Ala Imran, panjang-panjang. Surah turun Madinah, surah turun Mekah, panjang-panjang. Wal Asri, inna a'tainakal kautsar, qul huwallahu ahad, panak-panak. Walau banyak segi jumlah bilangnya, tapi tak banyak mana segi isi apa dia ayat tu sendiri. Di segi kandungnya tu Allah lah lebih tahu hak mana banyak, hak lah mana lebih luah kandungnya, Allah Taala lebih tahu dah. Jadi hak ni ayat makkiyah suratul ikhlas. Buat yang mau tengok tu bagi surat ni. Muqaddimah permulaan kita ni nama surah. Kita nak tahu juga nama surah. Nah, dinamakan surah ini dengan suratul ikhlas. Yakni bersih hati beribadat hanya kepada Allah semata-mata, tidak kepada yang lain. Itu mana ikhlas. Buat ni untuk tunduk kepada Allah. Ibadat-ibadat mana tunduk. Jadi hamba daripada hamba. Ibadat-ibadat ni masdar daripada kalimah abada. Ibadat. Jadi hamba. Beribadat mana kata memperhambakan diri. Jadi kita ni hamba. Tuhan jadi apa tuhan kepada kita. Mana ibadat. Kalau tak ada mari sifat rendah diri, sifat khadak, sifat apa, ia tak panggil ibadat lah tu. Nah, itu makna kata bersih hati kita dari segi tunduk hanya kepada Allah semata-mata, tak ada kepada lain. Tidak kepada yang lain. Itu makna suratul ikhlas. Itu makna ikhlas. Sebab itulah, supaya kata surah takati. Hak nisa ya. Dapat ikhlas kau pakai penuh habis lalu dah. Itu dia. Ikhlas lawan dia syirik. Syirik. Ikhlas-ikhlas ni buah kepada tauhid. Kita percaya kata Tuhan ni sah. Yang kuasa secara penuh besaing Tuhan ni sah. Pas kita mengesahkan dia. Menganggapkan benda tu sah, segala-gala hati kita kelik ke sah, tu yang panggil, tu makna kata ikhlas. Ikhlas makna bersih. Khulus, khulus makna bersih. Bersihkan kepada mengesakan Allah. Lepas pada kita tahu kata sa, kita wa'u jadi sa sungguh, jadi katakan dia ikhlas. Pah lawa pada dianya syirik. Syirik, na'udzubillah. Syirik ni mana kata pecah. Pegangnya kita kepada hak tu gatik, kepada hak ni gatik. Akan syirik yang tu baik ke apa? Ria. Alawa ikhlas lah kan. Akan dia, keadaan dia tu baik. Perik, patik keria dia tu baik. Tu baik ria. Bahasa nak tunjuk kau orang tu gatik, tunjuk kau orang ni gatik. Ya mari, ya mari. Dengan sahabat kita tak boleh nak jainkan hati kita hanya kepada Allah Jalla Jalaluh dari segi tujuan dan segi keperhambaan diri kita kepada Allah Ta'ala. Surah ikhlas ni mana? Surah takar nyawa kita. Hidup kita ni hak pakarnya ikhlas. Kalau tak ada ikhlas, semua tak pakar belakang. Semua tak pakar belakang. Allah Ta'ala ni aghna syuraka, sekaya-kaya daripada pihak yang menyengutui, kalau orang nak menyengutui Allah dengan sesuatu. Nah, jadi kalau orang tu sekutu dengan dia dengan sesuatu pihak lain lagi, maka Allah Ta'ala serah pada satu pihak tu, ya tak serah. Nah, itu dia. Sebab itulah ikhwan yang saya mulai sekalian, surah Qul Huwallah ni dinamakan dia suratul ikhlas. Kerana apa? Kerana surah ini hanya membicarakan hal Allah semata-mata. Cara hal Allah semata-mata. Itu dia. Tak ada cara hal lain dalam surah ini. Kalau kita kecek dalam Quran agak, surah dalam Quran semua 114 surah tu, pada cara hal Allah semata-mata, surah Nisa. Hak lain capo masuk ha manusia, masuk ha langit, masuk ha bumi, masuk ha menata-menata. Jadi hak Nisa ni tak kecek hal lain. Ambil di ayat pertama sampai ayat 4 tu kecek ha Allahu Jalla Jalaluh. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat Tuhan habis, tak ada sahabat hal lain pada sifat Tuhan. Itu makna kata ikhlas. Itu makna kata ikhlas. Nah, dan dinamakan juga surah ini dengan nama-nama lain. Kalau kita rasa nak tahu kata surah ni ada ulama tak nama lain katik kan? Ada. Nah, ada 78 nama juga nyetak dia di ulama kita akan surah ini. Satunya surah Tauhid. Boleh nak panggil surah Tauhid? Boleh. Sebab ya Tauhid. Atau surah Al-Asas. Surah Asah. Surah. Nah. Asah. Asah. Belina. Belina. Tapak. Surah Tapak. Surah Tajrid. Tajrid mana? Ketulinan. Tulin. Makna kata so, tak capur, tak dua. Bahasa orang panggil tajrid ni makna katanya so, tak ada capur tu dah nak ni, dikata tajrid. Tulin, tulin. Tak, tak. Dikatakan tajrid. Tak ada mari bagai pelam, mari capur dah. Surah tu tafrid. Penunggalan. Penunggalan makna katanya, bahasa kita kata tunggal. Tunggal. Burung lebar anak tunggal dah. Nama dulu. Nah, cari sangat buah lebar nak tunggal berani, belaga sedap. Nah, zaman dulu saya dah biasa dengar kapo-kapo cakap tu gitu. Tunggal, anak tunggal mana nesa? Nah, anak tunggal ni mana kata anak sekor? Itu penunggalan, at-tafrid. Nah. Suratul wilayah. Wilayah ni mana kata pengatur dari segi pentadbir. Wilayah ni kawalan lah kita. Nah, karena Allah Ta'ala itulah yang wilayah kita. Allah waliyul ladzina amanu. Allah sebagai wali kepada orang yang beriman. Begitu. Suratul Najah, surah keselamatan. Najah ni makna kata plot, tai. Mana? Surah selamat. Siapa sayang surah ni selamat orang. Suratul Mani'ah, surah penahan. penahir daripada segala bala bencana, menahir daripada bentuk syirik, menahir daripada segala kejahatan yang nak melanda masuk kita. Suratul Muzakkirah, surah pesaing peringatan. Peringatan. Nah, nak jadi ingat kata Tuhan tu so. Kita ni duk hari-hari ni tak ingat kata Tuhan tu so dari segi perbuatan kita. Dari segi kalau kita kecek, Tuhan tu so. Tapi bawa kita wak nyetubik gi banyak tempat hak kita nak jadi berasa kata kita tu tunduk kepada banyak pihak. Jadi baca qul huwallahu ahad mengingatkan kita kata Tuhan tu so. Akhir sekali surah qul huwallahu ahad. Ha ni hak kita ke apa-apa banyak. Baca apa ya? Baca qul hu. Tu surah qul hu. Nama surah juga. Tapi ia tak ada sekat tu qul huwallahu ahad. Nama ya sudah satu-satu ayat lalu. Inilah dalam kitab Libabut Ta'wil kepada Al-Khazin dan Ruhul Ma'ani lil Alusi yang royak preha namo-namo kepada Suratul Ikhlas. Hak lain pada ikhlas, tapi hak masyhurnya Suratul Ikhlas. Hak ni hak masyhur sekali. Hak itu itulah hari ini hak kita baca kulhu-kulhu tu namo dia ikhlas. Masa diturunkannya tak ni kecek dah, tapi baca pula sekali lagi lalu, diturunkan Suratul Ikhlas di masa Makkatul Mukarramah di sisi al-jumhur. Ayat kata ada setengah suhu ulama pahal kata turun di Madinah, jadi surah Madaniyah ada setengah. Tapi jumhurul ulama, ulama suanjai, ulama hak kebanyakannya, dia kata surah ni surah turun di masa Mekah dan dinamakan surah Makkiyah. Bila turun Mekah nama dia Makkiyah. Nah, alhamdulillah banyak kali dah ni. Tapi takut-takut orang tak biasa dengar tu, dia tak reti saya pun kena duk royak cedar ada orang baru sokmo cedar tu. Nah, hak lama dah juga kena ok sikit jangan duk puas dah. Sebab nuzulnya. Sebab nuzul ni sebab boleh turun ayat ni ada kih gapo kata. Tu makna sebab nuzul. Nuzul makna turun. Kacak eraklah betul ni. Sebab turun ayat ni ayat yang panggil turun. Sebab ini ia basa kepada Allah ni, kepada langit. Ia basa tepat langit. Pasti ia panggil ayat turun. Diturunkan ayat ni, tak kata-kata diberikan ayat ni, pedak. Atau disampaikan ayat ni, pedak. Atau diwahyukan ayat ni, pedak. Ia panggil nazalat hadhil ayat. Turunlah oleh ini ayat. Ayat kata dari pihak Allahu Jalla Jalaluh. Dan dibasakan kepada langit dan dibasakan kepada aras. Itulah keadaan yang patut kita kena tahu. Ada satu hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari ni ahad nombor satu. Iaitu Sahih Muslim nombor dua. Bercapa Bukhari dan Muslim lebih nombor satu pada Bukhari seorang lagi. Hak tu orang panggil VIP hapisik lah dah. Kalau nombor satu Bukhari, nombor dua Muslim, boleh berapa Bukhari dan Muslim, ia panggil Pisaid satu. Ia panggil Muttafaqun Alih. Darajat Pisaid satu. Darajat hak VIP. Itu dia. An Ikrimata. Ikrimah. Qala innal musyrikina qalu ya Rasulullah akhbirna an rabbik صف لنا ربك ما هو ومن أي شيء هو فأنزل الله قل هو الله أحد إلى آخر السورة. Hadis ni nota kaki footnote. Nota kaki itu nombor 2, lewah nombor 2, Sahih Bukhari juzuk 8 muka 165. Itu dia. Maksudnya daripada Ikrimah ia berkata. Ikrimah ni salah seorang tabi'in. Di antara anak murid orang sahabat-sahabat seperti Ubay, seperti Abu apa di Ibn Abbas. Ikrimah ni anak murid Ibn Abbas kata. Anak murid Ibn Abbas. Bukan Ikrimah bin Abi Jahlin sahabat tu tak? Atau Ikrimah sahabat. Dia tidak dikenali dengan ulama. Ikrimah, hak ulama Ikrimah anak murid kepada Ibn Abbas. Ni Ikrimah ni lah. Daripada Ikrimah ia berkata, sesungguhnya orang-orang musyrikin berkata, puak-puak musyrikin. Musyrikin orang bersyirik. Lawai pada orang ikhlas. Sebab puak musyrikin ni, yang wari ikhlas ni sebab syirik yang berlaku di kalangan manusia banyak, berlakulah ikhlas. Wahai Rasulullah, ceritalah kepada kami mengenai Tuhanmu. Minta kak ditanya Tuhan. Nak tahu bakar Tuhan, bakar mana Tuhan ni? Ya puak dia ada bakar belakang. Lata asauso lata gini gini gini. Tuhan puak dia. Uzza asauso uzzanya galah ni balah ni asau ge yang mari sini bakar ni gapo anak cucu ya gini gini. Tuhan puak dia ada bakar belakang. Jadi pakak kita tanya Nabi, "Hei, Tuhan demo ni bakar kok mano?" Tu. Mujurnya kita tanya mari surah ni. Kalau puak ni tak bodoh kita tanya, kita tak tahu. Jadi hak lapis bodoh-bodoh ini kita tanya. Dan ni orang panggil fitrah manusia ni. Nak kenal tu, nak kenal. Nak kenal Tuhan ni fitrah manusia. Ni yang nak kenal, tapi soalan dia tu soalan pesan puak dia dah kenal dulu-dulu dah. Pesan yang soal. Ya katalah anak. Perjelaskan kepada kami apakah Tuhanmu. Oh ya maikaku. Daripada jenis apakah dia? Pesan wak daripada emah ke? Daripada temaga ke? Daripada kayu ke? Daripada kayu tera ke? Daripada apa ni Tuhan buat demo ni? Jadi pesan soalan dia. Pesan yang dia biasa tengok dulu-dulu dah. Ini jadi lata daripada batu, uzza daripada goni, ada pohon kayu, macam-macam Tuhan dia. Ada daripada emas, ada daripada kayu tere negeri kita, kayu tere, kayu apa. Tak komek, tak tahu komek. Temaga, perak. Tu. Jadi banyaklah dalam satu hadis lain lagi, dia tanya kata, adakah dia daripada emas? Dia tanya, adakah dia daripada perak? Adakah dia daripada temaga? Dia tanya pada hadis lain lagi. Dekat-dekat ni soalan daripada orang-orang kafir kepada Rasulullah SAW. Allah pun lalu Allah menurunkan ayat ni. Ini ayat kata Allah Ta'ala tu dia turun tu ada sebab-sebab. Banyak Tuhan turun ayat ni ada sebab-sebab, ada soalan, ada hikkan yang berlaku Tuhan turun ayat. Nabi ni bawa Tuhan turun 4 ayat tu, dia baca lagi selalu dah kepada orang sebagai menjawab soalan yang mereka kemukakan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi ni dia ke tengah lah. Di antara soalan manusia dengan jawapan Allah Ta'ala. Nabi jadi kosok rataban Allah Ta'ala. Kosok rataban juga royak. Royak. Tapi royak betul. Royak betul. Orang menyampaikan wahyu. Daripada Allahu Jalla Jalaluh. Yang royaknya wahyu ni. Nampak tak tu? Qul huwallahu ahad. Ya duduk nak situ. Sebab kata nak kenal Tuhan, sebab kata nak makrifah mengenai dengan Allah, kena start kata Allah tu so dulu. Sifat mula-mula yang kita nak kenal Tuhan dia suka wari ayat pasal menentukan sifat so dulu. Ada ayat lagi pasal mana, pasal mana. Ayat so dulu. Sebab so ni atau esa ni atau satu ni adalah salah satu daripada sifat Tuhan. Sifat Tuhan. Nampak tak tu? Tengok kat akhir ayat. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada satu soalan lagi daripada Ikrimah juga. Dia kata pakak mai duk royak lah. Orang Yahudi kata nahnu na'budu Uzairana Uzair bin Allah. kami ni Tuhan kami Uzair anak Allah. Wa Yahud Nasara kata Tuhan kami Masih anak Allah. Masih ni mana Nabi Isa lah. Puak-puak Majusi yang kata Tuhan kami tari dan bulan. Puak-puak musyrikun kata kami beribadat kepada berhala-berhala ni duduk nampak ni. Pamung lah mana puak mung ni. Tak boleh nak ayat sekarang habuk ni puak mung ni. Tekah tu ayat kul wallah tak turun lagi. Lalu tu turunlah ayat anzalallahu ala rasulihi qul huwallahu ahad. Katakanlah sebedalah hai Muhammad, huwa tu Tuhan hak puak yang dak tanya tu ialah Allah yang satu. Huwa tu ialah Allah satu sahaja. Ahad tu khabar kepada Allah, jumlah Allahu ahad khabar kepada huwa apa boleh. Dan begitu tertik i'rab dia tu. Apa ada. Jadi dulu Allahu samad, Allah merupakan tempat tumpuan segala-gala makhluk kepadanya. Dia katakan Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil baca sekaligus. Ayat ni turun satu surah lalu dah. Dan sore dia tak ada capa dengan kul huwallahu kul a'udzu birabbil falaq. Kul huwallahu ni sore. Neh. Getirlah tu sebab turun kan. Kalau tanya sebab apa ayat Quran kul huwallahu ni turun, kita boleh ayat sebab. Ada orang mai duk tanya nak tahu ha Tuhan. Allah Ta'ala pun royak ha dia. Sebab tu tak ada royak capa sikit abuk royak ha nak Tuhan 100% dalam kul huwallahu ahad ni. Sebab nak jawab soalan orang nak kenal Allah. Jawab soalan Yahudi, ada setengah jawab soalan musyrikin, hak nak kenal Allah. Kita pun sepatutlah siapa nak kenal Allah, kena bacalah suratul ikhlas. Sebab kenal Allah ni, kena kenal pesan kata dia tu sah, dia tu tempat tumpuan segala-gala, dia tak beranak, dia tidak diperanakkan, dia tidak menyerupainya oleh sesuatu. Tu makna kenal Allah. Kenal. Dah kenalah tu, senang selalu dah kita. Suratul ikhlas untuk kenal Allah, orang panggil di peringkat asah cukup. Mereka asah cukup. Pada adalah nak beribadat kepada dia dengan kenanya qul huwallahu ahad. Apa ada tu? Itu dia. Mari kita tengok sikit lagi. Kelebihan dia. Kelebihan surah ni. Kita belum nak ngaji tafsir dia, kita kenal tua dia ke debes tarah mana. Pas kita kenal dia, sejarah dia balah mana, kerja dia berapa, kenal ke debes dia dulu. Gedebel dia tu sewa hari 2, 3, 4, 5 gedebel. Surah yang paling gedebel sekali dalam semua surah Qul Huwallahu Ahad. Dalam 114 surah tak gedebel sekali. Surah Qul Huwallahu Ahad terik sekali. Kalau ayat, ayat kursi. Kalau surah, surah Qul Huwallahu Ahad. Tu ya, nu ayat, sayak ya. Ayat kursi ni sayak. Ni 4 ayat. Panak-panak pun 4 ayat. Nampak dah tu? Sampai panggil ayat kursi, tak panggil surah kursi dah tu. Nampak dah tu? Kelebihannya, tengok satu, yang mencintainya, dicintai Allah. Yang kasih pada kul huwallah ni, Allah tak nak kasih dia. Allah maja'alna hubba suratil ikhlas. Ya Allah. Jadikalah kami, Allah merzukna, beri rezekilah pada kami, ya Allah, kasih kepada qul huwallahu ahad. Sebab apabila kita kasih kepada surah ni, baca seumur, beramal dengan dia seumur. Selalu ingat kepada isi kandungnya dia. Dua gapa lagi Tuhan tak kasih dia. Cirak-cirak dah, tak ada dia pelik dah lah. Tak ada paisi azimat dah, paisi sungguh dah lah ni. Dia biasa duduk taruh lekilah, tak tahu tahu buku apa tu tak. Dia tak ada makna malah tu. Hak ni makna dah. Siapa kasih pada suratul ikhlas, Tuhan kasih dia. Dalilnya malah mana dalil perkataan ini? Mari kita dengar satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cepat-cepat. Dan sebab masa kita ada sikitlah. An Aisyah radhiyallahu anha, Tegu Aisyah ni. Tegu pada telah. Tegu sa Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Pada telah Aisyah. Nah. Pada telah ayat kita ni. Nah. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtima biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u dhakaru dhalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dhalik. فسأله فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. حديث ini hadis apa ayat nombor 3 tengok bawah صحيح البخاري nombor 1. Nah, hadis nombor 1 nombor sahih Bukhari. Nah, kalau getah-getah nombor 1. Nah, getah nombor 1. Agam halah. Nah, juzuk 8 muka 195. Maksudnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi lah Aisyah lah, bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang lelaki kepada sekumpulan tentera. Nabi ni hatta seorang lelaki itu jadi terimi kepada satu rombongan, dia buat satu operasi di satu kawasan. Supaya tu gorela Nabi lah. Gorela Nabi. Satu kelung gorela. Hatta lagi kapal tu. Nah, hatta lagi kok kawasan-kawasan orang tak turut Islam lagi. Hatta aku. Dakwah. Nah, dakwah dulu ya. Dakwah lah bentuk gorela. Hatta lagi dakwah. Nah, kalau terima, alhamdulillah. Kalau tak terima, jangan lawan. Lawan? Lawan apa kan? Ah tu. Ah, jadi tak boleh. Tak boleh lawan. Jangan lawan Islam. Nah, kalau lawan, tak boleh. Tak saya masuk Islam, tak ada apa. Tak saya Islam, tak ada boleh. Lawai Islam tak boleh. Lawai dakwah tak boleh. Orang dakwah, boleh bebas dia. Dakwah, kita nak dakwah siapa. Jangan duduk sekat, sekatkan. Tak boleh. Kena wui israk segi dakwah. Ya gila dalam bentuk gerila. Kata setengahnya, dia hantar lagi kepada suatu kawasan yang ada bukunya Islam. Hantar lagi. Nah, syariah. Syariah ni, kelum kecil-kecil. Habisnya ada senjata. Syariah. Nah. Dan adalah dia tu, semayalah dengan sahabat-sahabat dia kelung tu. Bos maya tu, bos apa pun yang baca surah, begitu reka dengan keluar Allah semua ya. Kalau baca iza ja'a nasrullahi wal fath Fatihah tu lah. Kul huwallahu ahad lebakai semua. Kul huwallahu semua lebakai. Kul huwallahu semua lebakai. Makmum tak baca dengar Nabi dua lah tu tu. Nah, sedangkan dia bebas. Nabi baca banyak-banyak surah sekali pun tak apa. Tak ada gapa. Sahabat pun tak apa. Tapi dia ni yang suka dengan kuluh Allah sama. Berklik kepada Madinah ni. Rumungnya sudah dah. Nah, jalan kewajibkan sudah dah. Klik mari meramah. Ni mari duduk berayak ke Nabi. Eh, Nabi ya. Tahan Nabi atas lagi tu. Duduk bawa. Jadi tu imin kepada puak kami dia. Baca Fatihah, lepas tu baca surah, masuk dengan keluar Allah. Baca Fatihah, baca surah, masuk dengan keluar Allah. Haa, tu dia. Itu kita tanya isi dia tadi tu. Dan adalah ia memimpin salat-salat mereka. Ia mengakhiri bacaan adalah salatnya dengan qul huwallahu ahad. Maka tak kala mereka balik, mereka menyebutkan perkara itu kepada Rasulullah SAW. Baginda bertanya. Baginda berkata, tanyalah dia apakah tujuan dia berbuat demikian. Tanya dia. Ya, Nabi tanya pada orang duk royak. Pasal mau tanya ke tak ya? Wak apa leh wak lah tu? Tak, cuba kita tanya ya. Kita ya. Tanya ya wak apa boleh pak cik. Nah, baca dalam semaya pak cik ni gini gini gini. Lalu mereka bertanya. Maka ia menjawab, kerana suratul ikhlas ini jawapan dia mengandungi sifat-sifat Allah, dan aku suka supaya aku membaca suratul ikhlas yang mengandungi sifat Allah itu. ya kasih ka kulullah wahai. Baca surah lain pak, subhanahu wallahu ahad. Baca surah lain subhanallahu ahad. Bukan semua sahabatlah ni. Nah, no ayat katanya salah seorang sahabat ada belah ni. Pastu mari mengadu atau mari nak tanya, buat belah ni ni boleh ke dak? Lalu tu Nabi tanya tujuan awak apa? Balik orang ju buat ni royak katanya kerana aku kasih doa ke surah ni sebab surah ni duk kecek hasifat Allah. Rasulullah jawab keliklah mana? Rasulullah berkata, ceritalah kepadanya bahawa Allah mencintai dia. Mengoyak dia lah kata. Kalau dia tu baca kul wallah nak rekaat tu kerana kasih kepada Allah, goyaklah kata Allah Taala kasih dia. Itulah kita tubik gambar katanya, yang mencintai kul wallahu ahad ni dicintai Allah. Dicintai Allah. Bukan baca tu pesing hawa adak wede baca belako tu bukanlah tu dak. Apa baca kul wallah? Orang baca belako. Ah tak leh. Kalau gitu tak ada makna, tak ada makna. Ya makna baca tak erti ya. Jadi kita tengok kelebihan boleh Tuhan nak kasih ke orang lah ni. Sebab dia reti baca ni. Nampak tak tu? Kalau tak reti, dia tak jawab lah tu. Kalau tak reti, dia jawab kata, aku rasa nak baca. Jawab lah tu. Tak tahu kata makna apa. Nampak tak? Ni dia reti. Dia reti. Ha, kita nak reti belah ni. Supaya dengan sahabat reti. Sahabat tu yang duduk cekak baca sangat nak rekaat tu. Sahabat dia reti. Papua itu pun awaklah tu kata boleh tak? Boleh, tak ada apa. Qul ya ayyuhal kafirun fahda tu. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Sujud. Ha, raka. Lepas tu, iza ja'a nasullahu fahda tu. Qul huwallahu ahad. Raka. Ada apa. Tapi wirti. Ha, tu kita nak ngaji ni. Nak ngaji ni nak tambah reti. Bukan tu nak reti saja tu. Tak sebab reti belakang. Dah buat itu. Nak tambah reti. Ujelah reti. Ui siapa boleh jadi membawa kepada rindu dan cinta dan kasih. Reti daya sungguh, siapa situ. Dan reti tak sungguhnya tak siapa situ. Jadi reti sahabat ni reti sungguh ni. Sahabat tu siapa perekat tu. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pengertian. Yang sampai peringkat kita cintaikan qul huwallahu ahad. Dalam pengajian kita ni insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.